di dalam melaksanakan perayaan Idul Fitri 1429 Hijriah di lapangan Al Nusa, Jakarta Selatan. Ini semua adalah berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jutaan umat Muslim di seluruh dunia saat ini juga mengadakan hal yang sama. Dan patutlah kita bersyukur kehadiratnya. Kita salah satu termasuk yang bisa diberikan kesehatan untuk hadir melaksanakan sholat Id ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah ke hadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat-sahabatnya dan kaum muslimin muslimat yang senantiasa istiqomah dengan ajarannya sampai yaumul kiamat. Hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami akan menyampaikan susunan acara kita pada pagi yang mulia ini. Pertama tadi pembukaan oleh MC sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan Ketua Panitia Ramadan 1429 Hijriah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Budi Restoto. Selanjutnya kita sholat Id dipimpin oleh Kiai Haji Mas Duki Jimiyati dan khotib hari ini adalah Bapak Haji Ari Ginanjar Agustian. Alhamdulillah, semuanya petugas kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berada di tengah-tengah kita semua. Hadirin, saat ini tepat jam 7 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, untuk menghemat waktu kepada Ketua Panitia Bapak Haji Budi Restoto dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat manajemen PT Alusa dan manajemen ISU, perlu kami sampaikan susunan kegiatan Ramadan yang telah kami lakukan selama 30 hari, di mana Ramadan kali ini mengusung tema spirit Ramadan, spirit sinergi dan perubahan. Mengapa begitu? Karena dengan Ramadan ini kita ingin bersinergi antara Elusa dan ISU dalam menghadapi setiap perubahan zaman. Berikut ini kami sampaikan pada waktu acara sebelum Ramadan, yaitu PT Elusa melakukan pemasangan umbul-umbul, spanduk, brosur dan pamflet yang berisikan untuk memeriahkan bulan Ramadan. Dan dilanjutkan dengan tablik akbar Tauhid Ramadan 20 Agustus 2008 oleh Ustadz Hilman Rosa Pihak dari DPU Darut Tauhid. Yang ketiga adalah silaturahmi memaafkan karyawan 20 Agustus 2008. Dan yang keempat, pawai TPA dan remaja serta parade marawis. Yang kelima adalah penerbitan buku pintar Ramadan 1429 Hijriah. Dan yang keenam adalah pengobatan gratis perbaikan gizi 28 Agustus 2008. Kegiatan berikutnya adalah pengisian bulan Ramadan yang diisi oleh satu zikir hari ulang tahun Elusa bersama Ustadz Arifin Ilham Selasa 9 September 2008. Yang kedua adalah buka bersama dengan AA Kim. Dan yang ketiga adalah dialog jelang berbuka setiap hari di luar itikaf bersinergi dengan ESU. Yang keempat, kultum luhur direksi dan manajemen dari PT Anusa dan ESU setiap sabda sholat juhur. Yang kelima adalah dialog Islam kontemporer setiap hari Rabu yang diisi oleh satu, Ustaz Subki Al-Bukhuri. Yang kedua, Dr. Azami Samion. Yang ketiga, Rotso Kang Abik, yaitu novelis Ayat-Ayat Cinta. Dan yang keempat, dilakukan bersama Ustaz Yusuf Mansur. Acara selanjutnya yaitu Klinik Rohani Muslimah setiap Jumat yang dilakukan di lantai 17 Gedung Elusa. Dan yang berikutnya, kelompok tadarus serta belajar Al-Quran bagi karyawan sebelum memasuki ruangan kerja yang dilakukan di Masjid Elusa Baitul Hikmah ini. Yang kedelapan adalah takjil dan iftar harian buka bersama yang dilaksanakan setiap hari yang dihadiri berkisar 500 sampai 1000 lebih warga dan karyawan di kedua kantor ini. Yang sembilan adalah sholat tarawih, yaitu kultum imam dan bilal yang setiap hari dilakukan. Dan yang sepuluh, studi Islam Ramadan pesantren kilat remaja 20 sampai 21 September yang telah dilaksanakan dengan baik. Lalu adalah tadarus malam, yaitu bakda tarawih. Acara yang ke-12 yaitu pengumpulan dan pembagian zakat, infak dan sedekah. Acara 13, santunan duafa dan pembagian sembako bagi karyawan dan warga sekitarnya yang dilaksanakan 19 September. Acara 14 yaitu itikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan di penghujung Ramadan kita melaksanakan takbiran dan pagi ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Semua kegiatan tadi telah dilaksanakan dengan baik dan lancar berkat dari karunia Allah. Demikian laporan yang telah kami lakukan dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa awratanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Fa ni'ma ajrul 'amilin. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا Innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri yang senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, marilah kita terlebih dahulu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah serta taufik dan insyaAllah kita kembali menghadap Allah mendapat predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kita aturkan kepada suri teladan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk urutan umat Rasulullah yang akan dapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Al-iktifa wal-iktisar mengingatkan kepada jamaah semuanya kaifiah atau tata cara kita sholat Idul Fitri. Kita diawali dengan niat usolli sunnatan Idul Fitri ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian kita takbir rakaat yang pertama, takbir 7 kali. Tiap takbir diselingi dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tiap takbir diselingi dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian rakaat yang kedua, kita takbir 5 kali. Juga sama, tiap takbir diselingi dengan membaca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, seterusnya. Ini saja yang saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri dengan Allahumma fiqhil mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ini lokasi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wahdah wa nasara abdah وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جماعة عيد الفطر yang berbahagia yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Raja langit bumi, penguasa alam, yang telah memberikan rahmat, barokah, hidayah, iman, Islam, ihsan kepada kita semua. Hari ini kita semua, beserta seluruh manusia kaum muslimin dan muslimat, beserta seluruh alam semesta raya, bintang-bintang yang jumlahnya tak terhingga. Bulan, matahari, seluruh alam raya, sel-sel di dalam diri, bumi yang kita pijak, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertakbir kepada Allah. Mengakui kebesaran Allah, mengakui keagungan Allah, mengakui bahwa bumi yang kita pijak ini, sesungguhnya bertakbir hari ini, meskipun telinga kita tak mendengar. Langit, bintang, seluruhnya bertakbir, mengagungkan Allah, mengakui bahwa alam semesta raya adalah ciptaan Allah, mengakui keagungan Allah, mengakui bahwa tidak ada raja di alam semesta raya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita bertakbir, mengakui kebesaran Allah, dan hati kita merunduk, runtuh, hancur. Hati kita melihat kebesaran Allah, hingga kita merasa tak berdaya. Dengan dada bergetar, air mata berlinang. Kaum muslimin dan muslimat yang beriman, bertakwa, bertakbir, memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka hancurlah seluruh kesombongan. Maka hancurlah segala bangga diri. Maka hancurlah semua kepentingan di muka bumi. Kecuali hanya kepentingan Allah yang maha besar. Kemudian kita bertahlil. La ilaha illallah. Setelah kita menyadari keagungan Allah ketika mengucapkan tasbih. Ketika mengakui bumi yang kita pijak, alam semesta seluruhnya milik Allah. Jiwa milik Allah. Dan menyadari bahwa diri kita dimulai dari ketiadaan. Maka kita pun melakukan komitmen spiritual. Dengan mengatakan, La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada tujuan melainkan Allah. Tidak ada prinsip hidup melainkan Allah. Tak ada harapan apapun di muka bumi kecuali hanya mengabdikan hidup kepada Allah. Tak ada kepentingan pribadi, seluruhnya runtuh. Kepentingan golongan, semuanya runtuh. Kepentingan harga diri, semuanya runtuh. Kepentingan apapun yang di muka bumi hari ini sirna binasa. Dan hanya mengatakan, La ilaha illallah. Kemudian setelah kita mengakui kebesaran Allah, mengakui bahwa kita ini hanyalah hamba kecil di hadapan Allah yang maha besar, dan kemudian kita komitmen tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka kita tidak lagi memuji apapun, tidak lagi ada apapun yang mulia di muka bumi, tak ada lagi yang berhak diagungkan kecuali hanya Allah. Walillahil hamd. Inilah pujian, inilah makna takbir, tahlil dan tahmid yang kita kumandangkan dengan sepenuh hati. Bukan hanya lisan yang berkumandang, bukan hanya mulut yang berkumandang, tapi seluruh alam raya kita bertakbir bersama seluruh jagat raya, bersama dengan seluruh malaikat, merundukkan kepala mengagungkan Allah setelah kita berpuasa satu bulan penuh di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, sebelum kita memahami makna puasa, sesungguhnya puasa adalah kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari lima rukun Islam. Puasa tidak bisa dilepaskan dari makna syahadat, sholat, zakat dan haji. Karena apabila kita memisahkan hal ini, maka puasa akan menjadi sesuatu yang terpisah dari tujuan semula. Puasa adalah bagian dari lima rukun Islam. Puasa harus didasari oleh syahadat yang kuat. Syahadat ketika tidak ada lagi pengabdian kecuali hanya kepada Allah. Syahadat bahwa tidak ada lagi tujuan hanya kepada Allah. Syahadat bukan hanya lisan. Syahadat bukan hanya suara. Syahadat bukan hanya kol-kolah. Tapi syahadat yang tertanam ke dalam diri. Ketika sepenuh hati, sepenuh jiwa, seluruh jiwa raga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Diibaratkan sebatang pohon. Maka syahadat itulah akar yang terhujam ke dalam bumi. Yang menghujam ke dalam tanah, menjulang ke arsy Allah di Sidratul Muntaha. Yang menghubungkan antara diri kita dengan Allah, dan menjadi sebuah akar cahaya yang berkilau di dalam jiwa, yang menjulang ke langit, ke angkasa, menuju arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berpuasa, kita menilai kembali syahadat kita. Ketika menilai bagaimana misi kehidupan kita. Kita periksa ketika puasa ini apakah ada misi lain yang tanpa kita sadari tidak sejalan lagi dengan syahadat kita. Apakah ada tujuan-tujuan lain yang tidak sesuai lagi dengan syahadat kita. Apakah ada harapan lain yang tidak sesuai lagi dengan harapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga tak ada kepentingan lain kecuali hanya mengabdikan hidup kepada Allah. Ketika berpuasa satu bulan penuh, maka puasa adalah membersihkan hama-hama yang telah mengotori misi kehidupan kita, yang mengotori syahadat kita. Ketika manusia berlomba-lomba untuk mengejar kedudukan, ketika manusia berlomba-lomba untuk mengejar dunia, maka pada saat puasa kita bersihkan akar pohon syahadat yang menghujam ke dalam hati. Ketika berpuasa pula, kita membersihkan batang pohon kita. Apabila akar pohon kita adalah syahadat, maka batang pohon kita adalah sholat yang menjadi tiang agama. Ketika sholat, sesungguhnya kita membangun akhlak kita, membangun karakter kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Tidak diturunkan aku Muhammad kecuali untuk memperbaiki akhlak. Hingga output puasa, output yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk puasa adalah semata bagaimana kita bisa menjadikan akhlak yang karimah, akhlak yang baik. Ketika kita puasa, kita bersihkan hama. Apakah ada perilaku-perilaku kita yang tidak sesuai dengan sholat kita? Apakah ada kelakuan kita, sikap kita yang tidak sesuai dengan makna-makna yang diajarkan dalam sholat? Yang mengajarkan kasih sayang ketika mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang mengucapkan kedamaian ketika mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengajarkan kedisiplinan. Yang mengajarkan kebersamaan. Yang mengajarkan kesucian. Yang diajarkan ketika sholat 5 waktu sehari semalam. Ketika kita melaksanakan hal tersebut. Ketika puasa dijalankan. Mari kita periksa. Apa tujuan-tujuan kita yang tidak lagi sesuai dengan tujuan syahadat. Yang tidak lagi sesuai dengan tujuan pengabdian kepada Allah. Ketika kita puasa, kita pun menyadari dan memeriksa perilaku kita, kegiatan kita, aktivitas kita yang tidak lagi sesuai dengan harapan-harapan Allah. Inilah 2 hal yang sering dilupakan. Akibatnya puasa hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, namun tidak membersihkan syahadat dan sholat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Ketika pohon yang kita tanamkan itu terhujam ke bumi, dan kemudian tanahnya dibersihkan, diguyur dengan puasa. Ketika batangnya itu tumbuh, kemudian dibersihkan dengan puasa, maka niscaya ia akan mengeluarkan daun-daun yang hijau. Akan mengeluarkan buah, itulah makna zakat dan makna haji. Hingga keseluruhan, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji adalah satu kesatuan yang bersih, yang dibersihkan oleh puasa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Bapak Ibu jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, yang dirahmati Allah. Ketika kita puasa, di sana ada 3 hal besar. Selain kita berpuasa, kita mentargetkan adanya Lailatul Qadar. Kita juga melakukan zakat fitrah dan zakat mal. Apakah makna ini semua? Ketika puasa, kemudian di malam ganjil dan tanggal 17 Ramadan, pada saat itu manusia berharap untuk mendapatkan Lailatul Qadar di malam-malam ganjil. Mengapa demikian? Inilah kunci dari keberhasilan puasa. Inilah kunci bahwa ketika manusia berpuasa, maka jiwanya memasuki alam malakut. Jiwanya memasuki kesucian. Jiwanya siap untuk menerima cahaya Allah. Jiwanya siap untuk memaknai akan arti fitrah yang sesungguhnya diajarkan ketika 17 Ramadan. Ketika hati sudah siap, ketika jiwa sudah bersih seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika 17 Ramadan turun Al-Qur'an, Al-Qur'an nuzul ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah manusia memasuki sebuah dimensi keagungan, dimensi kesucian jiwa untuk melihat kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah turun 5 ayat pembuka jagat raya. 5 ayat yang membuat manusia akan sadar akan fitrah diri. 5 ayat yang membuat manusia tersungkur sadar siapa dirinya, untuk apa dilahirkan, siapa pencipta, dan mau kemana hal ini. 5 pertanyaan dalam surat Al-Alaq hanya bisa dipahami oleh orang ketika ia berpuasa. 5 ayat yang diturunkan di bulan suci Ramadan ketika nuzul Quran hanya bisa diterima oleh orang yang hatinya bersih seperti Rasulullah yang tahanus di Gua Hira. 5 pertanyaan besar ini hanya bisa dijawab ketika manusia tak punya kepentingan lain kecuali hanya mengabdi kepada Allah. Perintah Iqra bukan hanya perintah membaca Quran, bukan hanya perintah membaca ilmu, tapi fahami, maknai, dalami, dan itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul di hati manusia termasuk Rasulullah ketika beliau berusia 35 dan terjawab di usia 40 tahun. Pertanyaan yang bisa dipahami hanya ketika kita berpuasa. Iqra, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baca. Baca dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu dari segumpal darah. Ketika kita baca dengan nama Tuhan yang menciptakan, kita sadar bahwa bumi yang membentang ini ciptaan Allah. Ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita sadar bahwa langit yang ditinggikan ini ciptaan Allah. Ketika kita membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kita sadar bahwa seluruh pepohonan yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah. Ketika kita menyadari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mata hati kita terbuka, terbentang, dan ayat yang dibacakan oleh imam tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, terbuka dan alam malakut terbuka dan manusia tersungkur menangis seraya berkata, rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina azaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaita wa ma lil zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa astana ala rusulika wa la tukhzina yawma al-qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Sadaqallahul azim. Inilah jawaban ketika kita mampu memaknai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebuah pertanyaan besar yang membuat kita tersungkur melihat kebesaran Allah, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, khalaqal insana min 'alaq juga adalah fitrah ketika kita sadar bahwa dulu kita tiada. Ketika sadar bahwa dulu kita mati. Ketika kita sadar bahwa dulu kita tidak berdaya. 100 tahun yang lalu kita tidak pernah ada di muka bumi. 15 miliar tahun yang lalu bumi ini tak ada. Bumi yang kita pijak tak ada. Tanah yang kita pijak tak ada. Jari di tangan kita tak ada. Mata tak ada. Siapa yang menciptakanmu dari segumpal darah? Pertanyaan kedua ini membuat manusia sadar bahwa dirinya hanya hamba hingga tak punya lagi kepentingan kecuali hanya mengabdi kepada Allah, dan kita akan menjawab la ilaha illallah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, dan seluruhnya penuh dengan Rahman Rahim Allah. Buah-buahan yang tumbuh, padi-padi yang tumbuh, air yang tumbuh dari dalam bumi, hewan ternak yang kita makan, seluruhnya matahari yang bersinar, bumi yang berputar, rembulan yang bercahaya, cinta ibunda, cinta kasih sayang sesama manusia, sesungguhnya adalah kalimah-kalimah dari Allah, surat Al-Alaq yang ketiga. Fitrah berikutnya adalah, setelah kita mampu menjawab ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Pertanyaan keempat ini harus kita jawab bahwa seluruh ketentuan hukum-hukum alam bukan buatan manusia. Albert Einstein hanya bisa mengetahui kalam Allah E=mc². Energi adalah massa kali kecepatan cahaya kuadrat. Tapi itu kalam Allah yang dibaca oleh manusia. Allah yang menentukan bumi, langit pada garis edarnya. Wasama'i zatil hubub, demi langit yang memiliki jalan. Fala uksimu bima waki'in nujum, aku bersumpah demi tempat berjalannya bintang-bintang. Ketika manusia menyadari hal itu, maka tak ada lagi hukum-hukum di muka bumi kecuali hanya aturan-aturan Allah. Air yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, daun yang jatuh ketika tua, bumi yang berputar, seluruhnya hukum-hukum Allah yang menjadi sains, menjadi ilmu pengetahuan yang sesungguhnya kalam-kalam Allah yang dibaca. Manusia tidak pernah menciptakan ilmu pengetahuan. Manusia hanya mengetahui kalam-kalam Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kalimat yang terakhir, ketika manusia menyadari, setelah mampu menjawab ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajari manusia yang tidak diketahui. Manusia dulu sebelum dilahirkan, seperti percakapan malaikat dan Allah, bahwa manusia itu suka bunuh-membunuh sebelum ia diturunkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan Allah kemudian meniupkan ruh. Disitulah manusia diajarkan wa'alama Adam asma'a kullaha. Manusia kemudian memiliki sifat kreatif. Manusia memiliki sifat jujur. Manusia memiliki sifat agung. Manusia memiliki sifat sabar. Manusia memiliki sifat memberi. Yang sesungguhnya tetesan dari ruh ilahi. Ketika Allah menurunkan ruhnya, fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Inilah fitrah yang kelima. Lima fitrah inilah yang harus kita temukan. Itulah yang disebut dengan Lailatul Qadar, Nuzulul Quran. Ketika ruh Jibril turun kemudian menyatu dengan ruh manusia yang telah suci ketika berpuasa penuh di bulan Ramadan. Disitulah manusia tersungkur menangis. Satu malam kesadaran itu akan menciptakan 1000 bulan kebaikan. Karena dirinya telah sadar bahwa seluruh alam semesta ciptaan Allah. Maka aku menghamba. Tak ada kepentingan lain di muka bumi. Ketika manusia sadar bahwa sesungguhnya dirinya hanyalah tercipta dari setetes air yang hina, maka dia akan tersungkur menangis. Tak memiliki harapan kecuali seluruhnya diabdikan kepada Allah. Ketika manusia sadar seluruhnya Rahman Rahim Allah, maka jiwa fitrah itu muncul. Aku hanya hamba Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali mengabdi pada Allah. Ketika manusia sadar bahwa alam semesta raya beserta hukum-hukumnya adalah kalimah-kalimah salam-salam Allah, maka ia senantiasa membaca, membuka ilmu pengetahuan dengan surah yang tadi dibacakan oleh imam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Dan terakhir, manusia sadar akan fitrah spiritual yang mengajari sesuatu yang tidak diketahui. Inilah fitrah yang harus dimenangkan ketika bulan suci Ramadan. Ketika 5 pertanyaan itu terjawab, manusia telah mendapatkan Quran yang masuk ke dalam jiwa. Itulah nuzulul Quran, Lailatul Qadar, dan ia siap untuk melaksanakan kemenangan fitri. Bapak Ibu yang kami hormati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemenangan fitrah ini ditunggu. Tapi banyak manusia tidak mengetahui apa yang ditunggu ketika nuzulul Quran. Tidak mengetahui apa yang ditunggu ketika malam Lailatul Qadar. Akibatnya tidak mendapatkan makna, esensi akan pertanyaan Allah. Dan ketika ayat itu diturunkan, Nabi Muhammad SAW yang menangis tersendu-sendu, tubuhnya gemetar. Setelah hijab itu dibuka dan dilihat bahwa sesungguhnya alam semesta ciptaan Allah. Dirinya diciptakan oleh Allah. Alam semesta aturan Allah yang mengajari ketidak dalam diri manusia hanyalah Allah. Maka manusia bergetar mendapatkan esensi kehidupan fitrah diri manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Setelah fitrah itu ditemukan, Nabi Muhammad SAW membangun tauhid di kota Makkah selama 13 tahun. Membangun kalimat tidak ada lagi Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Lat dan Uzza. Kecuali membangun masyarakat yang berlandaskan tauhid. Yang hanya menjadikan Allah tujuan. Yang menjadikan Allah sebagai prinsip hidup. Yang menjadikan Allah sebagai pegangan hidup. Hingga tak ada kepentingan jabatan, kedudukan, harga diri, partai, dan segalanya. Karena seluruhnya dijadikan Allah sebagai tujuan hidup. 13 tahun Rasulullah SAW di kota Mekah membangun masyarakat berbasis tauhid. Spiritual based community. Kemudian setelah itu, barulah beliau hijrah ke kota Madinah. Di sana dibangun ekonomi. Di sana dibangun peradaban. 700 tahun generasi gemilang lahir. Dan kemudian lahir generasi yang dikatakan tidak pernah ada lagi generasi seindah generasi dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah 3 tahapan dalam membangun peradaban. Tahapan pertama adalah tahapan Idul Fitri. Adalah ketika manusia menyadari esensi fitrah diri yang ditandai dengan surat Al-Alaq yang harus bisa dijawab ketika 17 Ramadan. Inilah kunci yang membuat Rasulullah mampu membuat perubahan dalam waktu 23 tahun. Sekiranya seluruh masyarakat yang selesai melaksanakan puasa menyadari fitrah, maka akan lahir sekelompok manusia yang tidak punya kepentingan lain kecuali fitrah dirinya menjadi cahaya. Kemudian manusia berbasis tauhid, itulah manusia generasi Idul Adha yang dicontohkan pembangunannya oleh Rasulullah di kota Mekah. Kemudian tahap ketiga, barulah dibangun manusia berbasis ekonomi, berbasis sosial, yang berdasarkan 2 landasan, Idul Fitri, Idul Adha, barulah hijrah. Artinya saat ini kita baru 1/3 perjalanan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kita baru mengenal Idul Fitri, baru fitrah, belum kita membangun Idul Adha yang akan kita songsong kelak untuk membangun tauhid. Dan kelak setelah itu 1 Muharram, itulah transformasi sejati. Namun kita gagal memaknai Idul Fitri. Idul Fitri menjadi ritual-ritual budaya pulang kampung. Idul Fitri menjadi pertemuan keluarga, makan ketupat. Idul Fitri menjadi sebuah arena kebahagiaan fisik, physical happiness, emotional happiness kekeluargaan, bukan spiritual happiness ketika manusia menyadari esensi jawaban surah Al-Alaq. Idul Adha telah gagal kehilangan maknanya. Yang dicari hanyalah sekedar memotong kambing domba untuk dibagikan, tapi tidak menjadikan tauhid la ilaha illallah ya, yang menjadi prinsip hidup. Akhirnya mengharapkan hijrah, dan itu pun akhirnya gagal. Indonesia yang kita cintai, termasuk diri pribadi kita, keluarga kita, harus dibangun berlandaskan landasan-landasan yang dibangun, dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tergambar dalam tuntunan hari raya, yang dibangun dengan begitu cerdas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kehilangan esensi Idul Fitri ini. Dan siaplah menuju Idul Adha untuk membangun tauhid, dan siaplah untuk berhijrah satu Muharram. Selama ini bangsa kita senantiasa hanya ingin berhijrah, berbicara ekonomi, dan tidak mau berbicara fitrah karena tidak kelihatan, dianggap tidak nampak, dianggap tidak real. Karena ia hanya membahas jiwa, membahas hati, dan tidak nampak oleh masyarakat yang saat ini sedang berbau kapitalisme dan materialisme. Oleh karena itu, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti jejakku. Apabila engkau mencintai Allah, itulah yang harus diikuti. Semoga Idul Fitri ini benar-benar membangun fitrah diri, kesejatian diri, hakikat diri, hingga kita akan melahirkan cahaya-cahaya ilahi. Dan saya percaya bahwa setiap pergantian itu ada masanya. Dan kita berada di sebuah negara yang apabila kita melihat dunia, satu-satunya negara umat Islam terbesar di muka bumi. Dari 250 juta, 90% umat Islam merayakan Idul Fitri. Apabila kita berhasil membangun setiap pribadi, setiap keluarga, maka katakan siapa yang terbesar di muka bumi umat Islam, kecuali Indonesia. Yakinlah bahwa perjalanan itu tiba. Yakinlah bahwa kebangkitan itu akan terjadi di timur. Dan saya percaya timur itu adalah Indonesia. Dan untuk kebangkitan itu harus ikuti urutan-urutan yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Bangkitlah saudaraku. Hidup kita pendek. Hidup kita tidak lama. Jadilah contoh-contoh yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadilah pribadi-pribadi perubah. Karena kita bertanggung jawab terhadap agama dan bangsa ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti jejakku. Maka jadikanlah fitrah ini untuk membangun jati diri. Jadikanlah Idul Adha untuk membangun tauhid. Dan jadikanlah hijrah untuk membangun ekonomi. Tiga tahapan itu jangan dilupakan. Karena tiga tahapan itu juga diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa. Wa arina manasikana. Wa arina manasikana adalah urutan wukuf tawaf sa'i. Wukuf ketika Arafah Idul Fitri. Tawaf ketika tauhid membangun Idul Adha. Dan sa'i zam-zam membangun ekonomi. Seluruh nabi, fattabi'uni yuhibbukumullah, seluruh nabi-nabi besar mengajarkan urutan yang sama. Tapi Indonesia, keluarga kita, diri kita melupakan urutan ini. Kita bukan pengikut Nabi Ibrahim, tapi pengikut Abraham Maslow. Kita berbicara terus ekonomi, pembangunan sosial, tapi kita malu mengatakan tentang pentingnya spiritualitas fitrah pada bangsa Indonesia. Kita tidak mau membangun jiwa tauhid karena dianggap itu pelajaran agama yang kuno. Kita lebih suka bicara ekonomi, sosial, pertumbuhan, tapi melupakan wukuf, tawaf, melupakan Idul Fitri, Idul Adha, langsung berbicara sa'i. Akibatnya adalah air zam-zam bukan keluar, tapi tsunami yang melanda Indonesia. Itulah mengapa surah kedua dibaca oleh imam. Wasyamsi waduhaha. Sumpah Allah yang tidak bisa digantungkan. Kembalilah semua ke jalur Allah agar kita tidak menjadi kaum Samud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bapak Ibu yang kami yang dirahmati oleh Allah, yang kami hormati. Marilah kita sama-sama kita rundukkan hati kita, wajah kita untuk sejenak berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa hinanya seseorang yang tidak mendapatkan ampunan ketika Ramadan datang dan Ramadan pergi. Semoga kita tidak termasuk hal yang tersebut. Mari kita rundukkan hati kita. Semoga kita termasuk orang yang diampuni ketika bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dalali wasika wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, segala puji hanya bagimu. Keagungan hanya milikmu. Kemuliaan hanya milikmu. Engkau lebih dekat dari nadi yang ada pada leher kami. Engkau membaca semua bisikan hati. Engkau mengetahui kami di belakang ini semua. Engkau mengetahui siapa diri kami. Kami hanya bisa berpuasa. Tapi engkau yang meridhoi. Kami bisa menahan makan, menahan minum. Tapi sesungguhnya engkau yang meridhoi. Kami hanya hambamu yang berusaha tunduk dan patuh. Tapi engkau yang mengampuni. Apabila engkau berkehendak, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Apabila engkau menghalangi, maka tidak ada bisa yang memberi. Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah semua amal ibadah puasa kami. Maafkan semua dosa-dosa kami. Ampuni semua kehilafan kami. Sucikan kami, ya Allah, sesuci fitri ini. Hingga kami tidak lagi membawa beban dosa dan noda. Ya Allah, jangan jadikan kami menjadi manusia yang merugi. Ketika Ramadan datang dan pergi, tapi tidak kau berikan ampunan. Apabila kami tidak mendapatkan kehusyukan, meskipun kami melaksanakan puasa 30 hari, jangan kau hukum kami. Jangan kau hinakan kami. Berikanlah rahmatmu, karuniamu. Umur kami sudah mulai pendek, ya Allah. Penyakit-penyakit sudah mulai datang. Kami tidak tahu apakah kami bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Apabila Ramadan ini menjadi Ramadan yang terakhir, maka maafkan semua dosa kami. Ampuni semua kesalahan kami. Maafkan pula dosa ayah, ibu kami, mertua kami, istri, suami, dan anak-anak kami. Tuntun kami, kata-kata kami, sikap kami, perbuatan kami. Agar kami tidak lagi kembali kepada perbuatan salah di masa lalu. Jagalah fitrah ini hingga kematian kami tiba. Ya Allah, lindungilah keluarga kami, saudara kami muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Curahkanlah rahmat dan petunjuk bulan suci Ramadan serta Idul Fitri ini. Hingga hati kami menjadi cahaya, wajah kami menjadi cahaya, mulut kami menjadi cahaya, kiri kanan kami menjadi cahaya. Ya Allah, kami tahu apabila kami semua sujud, tidak menambah keagunganmu. Apabila kami kufur, tidak mengurangi kemuliaanmu. Tapi kami ingin membuat Nabi Muhammad tersenyum, kekasihmu bahagia. Karena di sini umat Islam terbesar di muka bumi. Berikan kekuatanmu, ya Aziz. Turunkan rahmatmu, ya Wahab. Buka mata hati kami, bangsa Indonesia dan umat Islam di seluruh Indonesia dan dunia. Engkau yang bisa menolong. Bangkitkan bangsa kami seperti kau bangkitkan di zaman Rasulullah. Bangkitkan kekuatan kami seperti yang kau berikan kepada Umar, Abu Bakar, Utsman dan Ali. Ya Allah, tanamkan tauhid di hati kami. Hingga kami tidak lagi berselisih di antara kami. Hingga kami menjadikan engkau tujuan kami. Ya Allah, bersihkan hati kami dari apapun kecuali hanya asma-Mu. Jadikan anak-anak yang dilahirkan di Indonesia menjadi anak-anak yang takwa. Anak-anak yang patuh padamu. sehingga apabila kami mati, jangan biarkan bangsa ini dipimpin oleh manusia-manusia yang jauh dari Engkau. Tolong kami. Engkau mengatakan bahwa Engkau akan menolong orang-orang yang mukmin, maka tolong bangsa kami ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu Ayah dan Bunda, para alumni ISU dapat bersilaturahim di sudah disediakan di Geraha 165 di ruang Andalusia. Bagi Bapak Ibu para alumni ISU yang ingin bersilaturahim,